patah hati padamu ya Rabbi. Allah ya Tuhanku yang maha pengampun, aku makhlukmu yang lemah tiada berdaya, yang selalu dilumuri dosa. Astaghfirullah.